Sagalo pasang dia kebuah sagalo pandangan rintih air mata balinangan gumam menggumam isana tatahan dalam nyesanang denai batinggakan gala abitangih nandat. Sagalo pasang dia kebuah sagalo pandangan rintih air mata balinangan gumam menggumam isana tatahan dalam nyesanang denai batinggakan gala abitangih nandate. Jagong